Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ورحمني ورحمكم الله جميعا وكذلك أخواتي في الله. سننبياسا segala limpahan nikmatnya kepada kita semua. Benar pada hari ini kita dapat berkumpul di majlis ini untuk bersama-sama melakukan ibadah. Yaitu talabul ilm, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan ilmu itu dan para rasul. Alhamdulillah telah kita insyaallah dalam agenda daurah di kota Ambon, panitia, ikhwah semua memilih tema yang berjudul meneladani ummahatul mukminin dalam tanggung jawab rumah tangga dan semangat menuntut ilmu, yang mana tentunya ini adalah pembahasan yang sangat agung karena pembahasan ini berkaitan dengan keluarga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana istri-istri beliau adalah merupakan ummahatuna, ibu-ibu kaum mukminin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi utusannya untuk membawa risalahnya, maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah memilih untuk beliau para wanita-wanita yang terbaik sebagai istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat tinggi, memiliki akhlak-akhlak yang suci. Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan mereka dari segala macam kotoran-kotoran, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan mereka dari akhlak-akhlak rendahan. Maka sungguh ummahatul mukminin, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah merupakan madaris, madrasah ataupun sekolah di dalam hal tarbiyah pendidikan, di dalam hal ilmu, di dalam hal pensucian jiwa. Dan mereka para istri Nabi SAW adalah merupakan jendela-jendela yang bersinar, yang menerangi Islam, yang menerangi pelajaran dan nilai-nilai Islam, hukum-hukum Islam dan adab-adab Islam. Dan masing-masing daripada istri Nabi SAW memiliki keistimewaan, keutamaan yang melebihi dari yang lainnya. Ikhwatil ahibba rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana tidak, keutamaan-keutamaan tersebut telah Allah subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran sebagai sebuah contoh, sebagai sebuah teladan dan panutan bagi wanita-wanita mukminin. Maka insyaallah kita akan sedikit membaca bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung mendidik istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya juga terdapat pendidikan bagi wanita-wanita muslimah yang hendak menyusul mereka dan bergabung mereka untuk menjadi hamba Allah yang akan dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-32, 33 dan 34. Allah mengatakan, ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadin minan nisa'i inittaqaitun fala takhda'na bilqawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'ruba. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara mereka, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya khitab dan ajakan bicara ini juga berlaku kepada wanita-wanita muslimah setelah mereka. Ya nisa'an nabi, wahai istri-istri nabi. Nah, dijelaskan oleh al-allamah al-mufassir Abdurrahman Ibn Nasir Si'di rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, khitabun lahunna kullihin, ini adalah merupakan khitab, ajakan bicara dari Allah secara langsung kepada istri-istri Nabi semuanya. Apa kata Allah? Lastunna, tidaklah kalian sama, tidaklah kalian persis, ya, ka'ahadin minan nisa, seperti salah satu wanita-wanita yang lain. Jadi Allah berikan mereka keistimewaan, mereka tidaklah sama dengan wanita-wanita biasa. Apa yang membuat mereka berbeda dan apa yang membuat mereka istimewa? Kata Allah, inittaqaitunna, jika kalian semua wahai istri Nabi bertakwa. Nah, yaitu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna kunna bidzalika tafuqna an-nisa, maka dengan ketakwaan tersebut kalian semua akan lebih dari wanita-wanita yang lain. Wa la yalhaqukunna ahadun minan nisa, dan tidak akan menyusul kalian seorang pun dari wanita-wanita yang lain. Fakammalna taqwa bi jami'i wasa'ilaha wa maqasidiha. au fakamilna, maka sempurnakanlah ketakwaan tersebut dengan segala macam wasilah-wasilahnya dan jenis-jenisnya dan tujuan-tujuannya. Maka wanita-wanita muslim yang ingin lebih dari wanita yang lain, maka hendaklah mereka meneladani para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal bertakwa. Walihada, oleh karena itu setelah Allah menyebutkan tentang keutamaan mereka di atas wanita yang lain dengan takwa tersebut, arsyadahunna ila qat'i wasa'il muharram, Allah mulai mendidik dan membimbing mereka dengan langkah-langkah yang akan merealisasikan takwa itu, merealisasikan takwa tersebut. Allah mengatakan, fala tahdha'na bil qaul, maka janganlah kalian wahai istri Nabi khudu', melembutkan, melemahkan ucapan kalian, suara kalian, ai fi mukhaqabatir rijal, yaitu ketika kalian berbicara atau ada yang bertanya atau mengajak bicara kalian para lelaki. Nah, jadi ini yang pertama, wasilah-wasilah yang akan mengantarkan kepada kemaksiatan sehingga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Adab di dalam berbicara dengan ya selain yang mahram kepada para lelaki. Maka seorang istri hendaklah menjaga kehormatan dirinya tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan dia sebagai seorang istri. Maka di antara ibadah yang paling agung yang harus dia jaga adalah menjaga kehormatan dirinya, terlebih khusus tatkala suaminya tidak ada. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "As-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Maka wanita-wanita yang saleh adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Hafizatun lil ghaib, mereka menjaga kehormatan mereka tatkala suaminya tidak ada. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mendidik mereka untuk memiliki adab yang baik di dalam berbicara terhadap laki-laki non mahram. Jangan sampai melembutkan suara sehingga membuat suara itu tertarik. Nah, bihaitsu yasma'un fatalinna fi dzalik wa tatakallamna bikalamin raqiqin yad'u wa yatma'u alladhi fi qalbihi marad, yaitu dengan ucapan yang didengar oleh para lelaki, maka mereka melembutkan, menghaluskan ya, atau bahkan mendayu-dayu sehingga akan mengundang dan membuat seorang yang di dalam kalbunya, di dalam hatinya terdapat sebuah penyakit, akan penasaran, akan terseret. Penyakit apa? Kata beliau, maradu syahwati zina, yaitu memiliki penyakit syahwat untuk berzina. Nah, maka orang laki, seorang laki-laki yang mendengar suara wanita yang lembut, yang lemah, yang mendayu-dayu, akan tergoda dan membuat dirinya menjadi terpanggil, na'udzubillah, karena dia punya penyakit syahwat di dalam kalbunya. Fa innahu musta'iddun yanzuru adna muhaddikin yuhaddiku li'anna qalbahu ghairu sahihin, maka dia selalu siap untuk mencari sedikit saja kesempatan, ya, yang akan mengantarkan dia untuk memenuhi syahwatnya, karena memang kalbunya sakit. Fa innal qalba sahih laisa fihi syahwatun lima haramallah, dikarenakan hati yang sahih, hati yang sehat itu tidak akan memiliki syahwat, keinginan syahwat terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kewajiban wanita, ya, siapapun dia, wanita muslim dan mukmin, untuk menjaga harga dirinya dan kehormatannya. Bagaimana menjaga harga diri dan kehormatan? Yaitu menjauhi perkara-perkara yang akan mengantarkan kepada perzinahan. Salah satunya adalah berbicara dengan suara yang lembut dan halus dan mendayu-dayu. Memang, nah, dibuat kuat. Nah, maka ini dilarang. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada ummahatul mukminin, demikian pula kepada wanita-wanita mukminin. Alladzi la yatahammalu ma yatahammalu sahih wa la yasbiru ala ma yasbiru alaih. Di mana orang yang hatinya terdapat penyakit, dia tidak akan bisa menahan sesuatu yang bisa ditahan oleh orang yang kalbunya sehat. Dia tidak akan bisa bersabar dari sebuah perkara yang bisa untuk disabari oleh orang yang hatinya sehat. Wa adna sababin yujad yad'uhu ila al-haram yujibu da'watah wa la yata'asa 'alayh. Fa hadha dalilun 'ala anna al-wasa'il laha ahkamul maqasid. Maka sebab apapun, sekecil apapun, ya, yang ditemukan yang akan mengajaknya kepada perkara yang haram, dia siap untuk menyambut dan menjawab ajakan tersebut, dan dia tidak akan sia-siakan ajakan haram itu, na'udzubillah. Maka di sini terdapat sebuah dalil bahwasanya al-wasail, ya, perantara ataupun wasilah itu hukumnya sama dengan tujuannya. Dimana pada dasarnya berkata dengan ucapan yang lembut, yang halus, itu hukumnya boleh. Apalagi, ya, ketika diberikan kepada suami. Nah, menjadi ibadah. Tetapi di sini dilarang karena akan mengantarkan kepada perkara yang haram. Jadi adabnya, ya, sesuai pada tempat masing-masing dan waktu masing-masing. Naam. Fa innal khudu'a bil qawli wal lina fihi fil asli mubah. Kata beliau rahimahullah, karena merendahkan suara dan melembutkan ucapan itu hukum asalnya mubah, boleh. Walakin lamma kana wasilatan ilal muharram muni'a minhu. Akan tetapi tatkala itu menjadi wasilah yang mengantarkan kepada hal yang haram, maka dilarang. Walihada yanbaghi lil mar'ati bi mukhatabati ar-rijal alla tadina lahumul qawl. Oleh karenanya sepantasnya bagi seorang wanita muslimah ketika mengajak bicara laki-laki yang bukan mahram untuk tidak melembutkan dan menghaluskan suara dan ucapannya. Naam. Walamma nahahunna 'anil khudu'i fil qaul. Perhatikan, ya ikhwan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala melarang mereka, ummahatul mukminin, untuk merendahkan suara mereka, melembutkan suara mereka, farubbama tawahhama annahunna ma'muratun bi'ighladil qaul. Bisa jadi ada yang salah paham. Tuhim disalahpahami bahwa kalau begitu mereka diperintahkan untuk berkata kaku dan kasar, karena dilarang apa? Berucap dengan ucapan dan perkataan yang lembut dan halus. Berarti kalau begitu, kalau mengajak bicara laki-laki bukan mahram, harus dengan kasar, bengis dan kaku. Nah, maka dafa hadza biqouli Allah Subhanahu wa taala, menolak dan mengkanter ya anggapan tersebut. Bukan berarti begitu. Tetapi yang diperintahkan oleh Allah adalah yang di tengah-tengah. Ya, oleh karena Allah mengatakan wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah, katakanlah ucapan yang ma'ruf, yang baik. Bagaimana itu? Wa dzalika li'annal manhiya aw ay ghayra ghalilin wa la jafin kama annahu laisa bilayyin khawi', yaitu ucapan yang tidak kaku, tidak kasar, sebagaimana tidak lembut dan mendayu-dayu. Ya, jadi tengah-tengah biasa, tegas. Nah, ringkas, tegas dan seminimal mungkin. Nah, ketika ada hajat memang yang darurat untuk mengajak bicara lelaki yang bukan mahram, ucapkanlah ucapan yang baik, yang tegas, yang ringkas. Jangan malah ngobrol dan bercerita ataupun istilah ya wanita zaman sekarang curhat. Ya. Apalagi ngegosip. Nauzubillah. Ditambah lagi curhat, ngegosip, membicarakan orang yang paling besar haknya, yaitu membicarakan suaminya. Nah, maka ini harus diperhatikan. Kebiasaan-kebiasaan yang disukai oleh syaitan, yang disukai oleh iblis dan bara tentaranya, seolah-olah majelis ziarah, majelis ilmu, berkumpul dan saling bercerita tentang keburukan rumah tangganya ataupun keburukan suaminya. Na'udzubillah. Maka ini harus ditinggalkan. Wa ta'ammal kaifa qala, dan perhatikanlah bagaimana Allah berfirman, fala tahwa'na bil qaul wa lam yaqul fala tahinna bil qaul. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka janganlah kalian merendahkan ucapan kalian, dan Allah tidak mengatakan janganlah kalian berucap dengan ucapan yang lembut. Jadi yang dilarang itu apa? Merendahkan, melembutkan, membuat suara menjadi menarik dengan nadanya ataupun dengan gayanya. Karena wanita macam-macam. Na'udzubillah, apalagi wanita ya yang terbiasa dengan pendidikan-pendidikan ya yang sudah terkontaminasi dengan pendidikan kufar ataupun pendidikan kebebasan dan emansipasi wanita, ya, maka mereka punya kebiasaan seperti ini. Maka kita harus hati-hati merubah kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fala tahwa'na, bukan fala talinna, janganlah kalian lembut di dalam berbicara. Bukan itu yang dilarang. وذلك لأن المنهي عنه القول اللين الذي فيه خضوع المرأة للرجل. Dikarenakan apa yang dilarang itu adalah ucapan lembut, ucapan ya halus yang di dalamnya terdapat kerendahan, membuat ucapan menjadi menarik para lelaki. Nah, seorang wanita yang memang sengaja, karena begitulah wanita, mereka suka untuk menarik perhatian lawan jenis dari segala sisinya, dari fisiknya, dari suaranya, dari gayanya, dari perhiasannya. Karena itulah penciptaan wanita. Suka untuk dipuji, suka untuk disanjung, suka untuk diangkat. Begitulah. Maka di sini Allah menegur dan memberikan tarbiyah kepada para wanita mukminin, terlebih khusus kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memiliki akhlak yang sempurna, yang suci, yang tinggi. Nah, wan kisariha inda, dan juga yang dilarang itu adalah ucapan lembut yang terdapat inkisar. Ya. Apa istilahnya? Ya, hatinya itu betul-betul pasrah. Nah. Ya. Wal khabi' huwa alladhi yatma'u fi. Dan orang yang khawih, dikatakan merendahkan suara, itu adalah memang orang yang memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis. Nah, ini yang harus diwaspadai. Nah, dari semuanya, baik wanita-wanita muslimah maupun wanita, walaupun laki-laki muslim, hati-hati. Kita juga demikian. Nah, jangan sampai berbicara dengan wanita yang bukan mahram, lembut, halus, sopan, terlihat melindungi, mengayomi. Giliran berbicara ya dengan istri seperti singa, terbalik ya ikhwan. Nah, ya, berteriak-teriak, kaku, perintah sana sini seperti memerintah bawahan, ya, maka ini juga salah. Karena sebaik-baik lelaki adalah yang terbaik untuk istrinya. Khairukum khairukum li ahli, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk istrinya, dan aku adalah orang yang terbaik untuk istri-istriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bikhilafi man takallama kalaman layinan laysa bihi khudu'an bal rubbama sara bihi tarafu'un wa qahrun lil khasmi fa inna hadha la yatma'u fihi khasmuh. Nah, ini bagaimana ucapan dan bicara yang baik bagi seorang perempuan, yaitu orang yang berbicara dengan ucapan yang layin, yang lembut, tetapi sesuai dengan kadarnya, yang normal. Laisa fihi khudu', tidak terdapat padanya ya khudu', ketertarikan ataupun hati yang pasrah kepada lawan jenis. Bal rubbama, bahkan terkadang di dalamnya terdapat tarafu' wa qahr bil khasm, ya, terdapat ketegasan dan juga qahr, ya, yang tegas di dalam melawan musuh. Artinya, karena laki-laki yang non mahram itu seperti musuh, maka kita harus tegas, padat, ringkas, sehingga ya lawan bicara dari kalangan laki-laki non mahram itu juga akan segan, hormat, dan berusaha untuk berbicara sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, fa inna hadza, maka yang seperti ini la yatma'u fihi khasmu, lawan bicaranya tidak akan memiliki ketertarikan. Oh, karena dia tahu bahwa wanita ini menjaga, bahkan tegas. Nah, maka ini adalah adab ya di dalam berbicara bagi seorang wanita muslimah, dan ini juga merupakan adab yang langsung Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Walihada madahallahu rasulahu billin faqala fabima rahmatin minallahi lintalahum. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memuji rasulnya dengan sifat kelembutan, karena memang lembut itu tidak dilarang pada asalnya, tapi yang dilarang seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Faqala, maka Allah berfirman, fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka dengan sebab rahmat kasih sayang dari Allah wahai rasul, engkau bisa berlemah lembut kepada mereka, kepada sahabat-sahabatmu. Demikian pula Musa, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman untuk Nabi Allah Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yahsha. Pergilah kalian berdua, datangilah Fir'aun, sesungguhnya dia telah berbuat melampaui batas, maka ucapkanlah untuknya ucapan yang lembut. Nah, ini adalah pujian dari Allah. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, bisa jadi dia Fir'aun ingat ataupun takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka firman Allah, fayatma'al ladhi fi qalbihi marad, maka orang-orang yang di dalam kalbunya terdapat penyakit akan menjadi tertarik. Nah, ma'a amrihi bihifdzil farji, disertai perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga kemaluan, wa tana'ini 'alal hafirina li furujihim, dan pujian Allah untuk orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, wal hafizat, dari kalangan laki-laki dan perempuan, wa nahyihi 'an qurbani zina, dan larangan Allah untuk mendekati perbuatan zina, annahu yanbaghi lil 'abdi idza ra'a min nafsihi hadhihi al halata wa annahu yahushu li fi'li al muharram 'indama yara aw yasma'u kalama man yahwa wa yajid dawa'i tam'ihi aw tama'ihi qad insarafa ila al haram fal ya'rif anna dhalika marad. Jadi perhatikan ya kawan, kata beliau, sepantasnya bagi seorang hamba tatkala dia sudah tahu perintah Allah untuk menjaga kemaluan, menjaga kehormatan, perintah Allah dan pujian Allah bagi orang-orang yang menjaga pandangan, larangan Allah untuk mendekati perbuatan zina, maka sepantasnya bagi setiap muslim ketika melihat dirinya memiliki sifat-sifat seperti ini, kecenderungan terhadap apa? Syahwat, ketertarikan kepada lawan jenis, wa annahu yahushu, dan bahwasanya dia selalu tergiring untuk melakukan perbuatan yang haram ketika melihat ataupun mendengar ucapan-ucapan lawan jenis, ya, yang dia tertarik kepadanya, dan bahkan dia mendapati adanya ajakan-ajakan untuk menunaikan ketamakannya di dalam syahwat tersebut menuju kepada perkara yang haram, maka hendaknya dia sadar, menyadari dan mengetahui bahwa itu adalah sebuah penyakit dalam kalbunya. Ya. Jadi perhatikan ya, tatkala siapapun dari kita, seorang hamba yang mendapati pada dirinya terdapat sebuah penyakit yang seperti ini sifatnya, ketika melihat ataupun mendengar lawan jenis, kemudian dia tertarik dan merasa penasaran, kemudian dia merasa terpanggil untuk melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti dia memiliki penyakit. Maka apa tugasnya? Falyajtahid fi ifa'i hadzal marad, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh dengan semaksimal mungkin untuk melemahkan dan menghilangkan penyakit ini. Wa hazmil khawatirir radiyah, dan untuk memutus segala macam bayangan-bayangan, bisikan-bisikan yang rendah. Karena mulai dari pandangan ataupun mulai dari pendengaran itu akan masuk ke dalam kalbu, kemudian membuat bayangan-bayangan dan pikiran-pikiran negatif dan maksiat. Itulah syaitan. Maka yang namanya penglihatan itu sahmun min siham iblis, merupakan salah satu panah dari panah-panah iblis. Kalau tidak segera anda cabut, maka panah itu akan menusuk kalbu anda dan melukai kalbumu, sehingga akan membuatmu terus terbayang-bayang dan bahkan terpanggil untuk melakukan perbuatan maksiat. Nas'alullah salama. Maka yang paling tahu tentang dirimu adalah kamu sendiri. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, siapapun dia, laki-laki maupun perempuan. Hendaklah dia menyadari dan mengetahui kelemahannya, sehingga ketika melihat sebuah kesempatan, haruslah segera dia meninggalkan ya kesempatan tersebut. Jangan dibiarkan atau bahkan maju. Ya, kata beliau, fal yajtahid, hendaklah bersungguh-sungguh dengan usaha yang maksimal untuk melemahkan penyakit ini dan menghilangkan penyakit ini. Wa mujahadati nafsihi ala salamatiha min hadzal maradil khatir. Dan hendaklah dia yujahid, berjihad melawan nafsunya untuk menyelamatkan jiwanya dari penyakit yang sangat berbahaya ini. Yang ketiga, wasu'alillah al-ismata wa taufiq, dan berdoa meminta kepada Allah agar senantiasa terjaga dan dijaga oleh Allah dan diberi taufiq hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selamat dari penyakit-penyakit ini, apalagi dari perbuatan-perbuatan maksiat, apalagi perbuatan dosa besar. Wa anna dzalika min hifdzil farjil ma'mur bih, dan sesungguhnya itu termasuk dari menjaga kemaluan yang kita diperintahkan untuk melakukannya. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka marilah kita koreksi diri kita sendiri. Jika memang kita memiliki penyakit tersebut, hendaklah kita sadar segera untuk mengobati penyakit itu dan menjauhi segala wasilah-wasilah, segala pintu-pintu dan jalan-jalan yang akan membuat kita terjerumus di dalam penyakit tersebut. Dan banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, banyak-banyaklah meminta Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diselamatkan dari segala macam penyakit syahwat dan juga penyakit syubhat, dan agar kita dijadikan dari hamba Allah yang bertakwa. Allahumma amin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya. Waqarna fi buyutikun. Ada berikutnya, Allah perintahkan ummahatul mukminin untuk waqarna dan menetaplah. Fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian. Ai li'annahu aslamu wa ahfadu lakun. Waqarna fi buyutikunna ay iqrirna fiha li'annahu aslamu wa ahfadu lakun. Maksudnya adalah perintah dari Allah untuk menetap di rumah, tidak banyak keluar rumah, karena itu lebih aslam, lebih selamat, menyelamatkan kehormatan seorang wanita. Wa ahfadu, dan lebih menjaga kehormatannya. Jadi tempat terbaik bagi wanita adalah apa? rumahnya dan kamarnya. Wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula, dan janganlah kalian wahai para wanita berhias, bersolek sebagaimana kebiasaan al-jahiliyyatul ula, wanita-wanita jahiliyah yang pertama dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Syekh Sa'di? Aila tuksirna al-khuruja mutajammilatin au mutatayyibatin ka'adati ahli jahiliyyatil ula. Itu janganlah kalian banyak keluar rumah dengan menghias diri, bersolek, menampak, apalagi menampakkan aurat kalian, mutatayyibat, dan memakai parfum-parfum yang menggoda. Dan itulah yang laris di pasar sekarang, parfum-parfum yang menggoda lawan jenis, membuat orang menjadi tertarik dan penasaran. Na'udzubillah. Yang seharusnya dipakai di rumah untuk suaminya, malah justru dia pakai untuk keluar rumah dan menarik laki-laki lain. Ka'adati ahlil jahiliyatil ula, sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah yang pertama. Alladzina la'ilma indahum waladin fakullu hadha daf'un lisyarri wa asbabih, yang mana mereka tidak memiliki ilmu, tidak pula memiliki agama, maka ini adalah merupakan pencegahan terhadap keburukan dan sebab-sebabnya. Artinya ketika wanita menetap di rumah, dia akan selamat. Dia telah mencegah keburukan dari banyak sisi. Keburukan dari dirinya sendiri dan keburukan dari orang lain. Karena dengan banyaknya dia keluar, maka orang akan melihatnya. Ditambah lagi ketika dia bersolek dan berhias, maka orang akan menjadi penasaran dan tertarik pada dirinya. Apalagi ditambah dengan memakai wangi-wangian yang menggoda dan menarik lawan jenis. Ini adalah sifat-sifat ahli neraka. Nah, yang tidak akan masuk surga sampai unta itu masuk ke dalam lubang jarum. Karena kenapa? Ya, mereka menjual diri mereka dengan harga yang rendah, menjual kehormatan mereka. Na'udzubillah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Qurtubi rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini, ala hadhihi al-ayatu al-amra bi luzumil bait. Ayat ini bermakna adanya sebuah perintah untuk menetapi rumah, untuk tinggal di rumah bagi para wanita. Wa in kana khitabu linisa'i nabi sallallahu alaihi wasallam faqad dakhala ghayruhunna fihi bil makna, walaupun al khitab, ajakan bicara dari Allah itu adalah untuk istri-istri nabi, akan tetapi wanita-wanita yang lain pun masuk ke dalam khitab tersebut, perintah tersebut. Hadza law lam yarid dalilun yahussu jami'an nisa', ya, hal ini diperintahkan, ya, kalau seandainya tidak ada dalil yang khusus memerintahkan wanita, ya, untuk menjaga auratnya dan tinggal di rumahnya. Itu sudah ada kewajiban untuk tinggal di rumah supaya mencegah fitnah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang namanya perempuan dan wanita itu aurat, adalah aurat. Idza kharaja, jika wanita itu keluar dari rumahnya, istasyrafa syayatin, maka setan-setan akan menghias-hiasi dirinya. Walaupun wanita itu jelek, walaupun fisiknya biasa-biasa saja, tapi syaitan akan haris dan bersemangat untuk menggoda Bani Adam, para lelaki, sehingga tertarik pada wanita tersebut. Padahal istrinya yang di rumah jauh lebih baik. Tetapi begitu, dia merasa melihat sesuatu pada wanita yang haram tersebut, ya, sebuah kelebihan yang tidak dimiliki oleh istrinya yang di rumah. Padahal justru sebaliknya. Nah, maka tempatnya wanita di rumah adalah untuk ini, mencegah fitnah, ya, dan untuk menyelamatkan kehormatannya dan kehormatan orang lain. Kemudian kata beliau, kaifa wasyari'atu tafa'at biluzumin nisa'i buyutahun. Apalagi bagaimana kiranya kalau ternyata syariah, syariat ini telah tafa'at, telah penuh perintahnya, begitu banyak perintah-perintah dari Allah maupun Rasulullah untuk supaya wanita itu menetapi dan tinggal di rumahnya. Wal inkifafi 'anil khuruji minha, dan untuk inkifaf, mencegah, 'anil khuruj, untuk keluar minha, dari rumah-rumahnya, illa li daruratin, kecuali untuk perkara yang darurat. Ya, untuk perkara apa ya? Yang darurat. 'Ala ma taqaddama fi ghairi mawdhi'in, sebagaimana telah lalu, ya, dalam beberapa tempat. Nah, fa'amara Allah Ta'ala, kembali ke penjelasan Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tinggal di rumahnya. Dan Allah mengajak bicara mereka secara langsung, tasyrifan lahunna, sebagai bentuk pemuliaan Allah terhadap mereka. Jadi ketika engkau wahai seorang wanita tinggal di rumahmu, maka itu adalah kemuliaan untukmu, itu adalah penjagaan Allah untukmu. Bukan berarti justru sebaliknya engkau direndahkan, tidak. Engkau bagaikan mutiara yang harus dijaga. Maka Allah mengajari kita, wanita-wanita muslimah dan para lelaki muslim yang memiliki tanggungan wanita-wanita, baik istri maupun anak maupun saudari maupun bibi, untuk menjaga kehormatan mereka dengan memuliakan mereka, yaitu supaya mereka tinggal di rumah mereka. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa khatabahunna bidzalika tashrifan lahunna wa nahahunna 'anit tabarruj. Naam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mereka untuk berhias. Apa ini masih ucapan Al-Qurtubi. Naam, lanjutan dari ucapan beliau rahimahullah. Naam, intaha. Kemudian Syekh Sa'di kembali menjelaskan, walamma amarahunna bitaqwa umuman wa bijuz'iyati wa bijuz'iyatin min at-taqwa nassa 'alayha li hajati an-nisa'i ilayha kadhalik amarahunna bitta'ah. Nah, maka tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan istri-istri Nabi untuk bertakwa secara global, dan juga untuk bertakwa dari beberapa sisi yang sudah kita sebutkan tadi, adab di dalam berbicara, kemudian harus tinggal di rumah kecuali untuk hal yang darurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, juga, ya, nassa 'alaiha, menyebutkan secara khusus, ya, perintah untuk bertakwa dari sisi yang lain. Kalau tadi dari sisi meninggalkan dan menjauhi maksiat, kalau sekarang perintah dari Allah untuk bertakwa dari sisi melaksanakan kewajiban, ketaatan. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya, ya, di dalam surat Al-Ahzab tadi, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa dzkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, innallaha kana latifan khabira." Naam. Maka Syekh Sa'di mengatakan, "Wa aqinallaha wa rasulah, innama yuridullahu an yudhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira." Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan mereka untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya, terlebih khusus perintah untuk salat. Dan perintah untuk membayar zakat. Amarahunna bi tha'ati khususan as-salata wa az-zakah aw as-salati wa az-zakah allatani yahtajuhuma wa yaqarru ilayhima kullu ahadin wa huma akbarul ibadat wa ajallu ta'at. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat dan membayar zakat, di mana keduanya ini adalah perkara yang dibutuhkan oleh setiap wanita muslimah, dan ini merupakan perkara yang darurat yang harus dilaksanakan, dan keduanya termasuk ibadah yang paling agung dan paling ketaatan yang paling mulia. Maka di dalam salat terdapat keikhlasan dan kemurnian seorang hamba tatkala menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam ibadah zakat terdapat perbuatan baik kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dua ibadah yang sangat agung dan mulia, yang juga harus dilakukan oleh setiap wanita muslim, wanita muslimah, menegakkan salat di rumahnya, menjaga salatnya, dan juga membayar zakatnya jika memang dia termasuk orang yang wajib membayar zakat. Tidak, dikarenakan salat itu mengandung kemurnian penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keikhlasan seorang hamba untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena yang melihat hanya dia, tidak ada orang lain yang melihatnya, karena dia melaksanakan salat itu di rumahnya, bahkan di kamarnya. Demikian pula di dalam membayar zakat terdapat ihsan, perbuatan baik kepada siapa? Kepada hamba-hamba Allah yang membutuhkannya. Naam. Tsumma amarahunna bi tha'ati 'umuman. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk melaksanakan ketaatan secara umum. Wa athi'na Allah wa rasulah, dan taatilah Allah dan rasulnya. Yadkhulu fi tha'ati Allah wa rasulihi kullu amrin. Umira bihi amra ijabin aw istihbab. Masuk di dalam ketaatan kepada Allah adalah setiap perintah yang diperintahkan, baik itu sifatnya wajib maupun sifatnya apa? Sunnah. Naam. Innama yuridullahu bi amrikunna bima amarakunna bihi wa nahyikunna bima nahakunna anhu liyudhiba ankumur ridsa ay al-adha wasyarra wal-kubda ya ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira hatta takunu tahirina mutahharin. Maka di akhir ayat itu, setelah Allah membimbing mereka, mendidik mereka untuk meninggalkan kemaksiatan dan melaksanakan ketaatan, Allah sampaikan sesungguhnya Allah itu hanyalah menginginkan ya agar kalian ya disucikan dari kotoran-kotoran. Innama yuridullah, sesungguhnya Allah itu menginginkan, yudhiba ankum, untuk menghilangkan dari kalian ar-rijsa. Apa itu ar-rijsa? Ay al-adha wasyarra wal khubtha, yaitu kotoran, gangguan dan keburukan. Ya ahlal bait, wahai ahlul bait, yaitu siapa? Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yutahhirakum, dan hanyalah Allah menginginkan untuk mensucikan kalian, tatahhira, dengan sebenar-benar pensucian, sehingga kalian semua menjadi wanita-wanita yang suci dan disucikan. Jadi semua perintah Allah dan semua larangan Allah itu bertujuan untuk apa? Kebaikan. dalam rangka mensucikan diri dari kotoran-kotoran dan gangguan, dari segala macam lumpur-lumpur kemaksiatan dan juga kotoran-kotoran dosa yang akan mengakibatkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Sehingga barang siapa yang bisa yulazim, ya, melazimi ataupun berusaha untuk konsisten melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka dia akan mendapatkan kesucian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahmadu rabbakum washkuruhu ala hadhihi al-awamir wan nawahi allati akhbarakum bi maslahatiha wa annaha mahdhu maslahatikum lam yuridillahu an yaj'ala 'alaykum bidzalika harajan wala mashaqqatan bal litatazakka nufusukum wa litatahhuru wa litutahhira akhlaqukum aw akhlaqakum wa ta'wa'na'am wa tahsunu a'malukum wa ya'dhumu bidzalika ajrukum. Maka ihmadu, pujilah Rabb kalian, washkuru, dan bersyukurlah kepadanya atas perintah-perintah ini dan larangan-larangan ini, karena ini semua adalah pendidikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengandung maslahat yang besar. Dan bahwasanya maslahat yang pertama kali akan didapatkan itu adalah maslahat yang akan kembali kepada pelakunya, kepada orang yang melaksanakannya. Dia akan selamat dari kemaksiatan, dia akan selamat dari murka Allah, dan dia akan selamat dari siksa dan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan dengan perintah-perintah dan larangan-larangan itu untuk memberatkan kalian, untuk menyusahkan kalian. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan agar supaya jiwa-jiwa kalian menjadi suci dan akhlak serta perilaku kalian menjadi baik dan amal kalian menjadi bagus dan pahala kalian menjadi besar. Walamma amarahunna bil amal alladhi huwa fi'lun wa tarkun amarahunna bil ilmi wa bayyana lahunna tariqah. Perhatikan ya ikhwan. Ketika tadi kita mendengar bagaimana bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beramal, melakukan ketaatan, menjauhi kemaksiatan bagi seorang wanita, Allah juga memerintahkan mereka untuk menuntut ilmu, ya, untuk mencari ilmu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu. Allah berfirman terusan dari ayat tadi, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan udhkurna, ingatlah, bacalah, sebutlah, ma yutla fi buyutikun, apa-apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian. Ini khitabnya, ajakan bicaranya kepada siapa? Istri-istri Nabi. Apa yang dibacakan di rumah-rumah mereka? Hah? Tentunya yang dibacakan di sana adalah min ayatillahi, ayat-ayat Allah, wal hikmah, dan hikmah yaitu sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan wahyu kepada Rasulullah, terkadang Nabi sedang berada di rumahnya, yaitu di rumah istri-istri beliau. Sehingga Allah memerintahkan mereka untuk mengingat, membaca, ya, mengulang apa-apa yang sudah pernah dibacakan dan sedang dibacakan di rumah-rumah kalian, berupa apa? Ayatillah, ayat-ayat Allah, wal hikmah. Kata beliau, wal muradu bi ayatillah al-Qur'an, yang dimaukan dari ayatillah adalah apa? Al-Qur'an. Dan yang dimaukan dengan al-hikmah, asraruhu wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, rahasia-rahasia Al-Qur'an dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan mereka untuk menuntut ilmu. Tidak ada alasan bagi wanita muslimah ketika dia berada di rumah untuk tidak menuntut ilmu. Ya. Tidak mesti harus datang ke majelis ilmu dengan jiwa dan raganya. Walaupun dia di rumah, dia bisa menuntut ilmu, membaca ayat-ayat Allah, membaca tafsir Al-Qur'an, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mendengarkan majelis-majelis ilmu, ya, dengan wasilah-wasilah yang ada. Apalagi sekarang, alhamdulillah, wasilahnya ada dengan berbagai macam. Silakan dipilih. Yang live streaming, yang rekaman, mau kajian apapun, bisa dipilih. Maka tidak ada alasan bagi wanita muslimah untuk tidak menuntut ilmu dengan berhujah bahwasanya dia sibuk di rumahnya. Bahkan rumahnya itulah tempat yang terbaik untuknya. Nah, tentunya tidak mengapa jika dia ingin hadir di majelis taklim, bagus. Ataupun datang ke masjid, labas. Tidak mengapa. Tetapi dengan dawabit syar'iyah, dengan aturan-aturan syar'i. Nah, apalagi kalau seandainya tidak ada yang mengantarnya, maka sepantasnya untuk bagi dia untuk tinggal di rumahnya. Jangan sampai mengendarai sepeda motor, ya, hanya dengan dalih dan hujah ingin hadir ke tempat taklim. Abadan. Nah, ini dalih, ya, dan hujah dari syaitan. Naik sepeda motor dengan hujah mau hadiri taklim. Nah, ya, kalau seandainya para ulama saja berselisih pendapat bagi seorang wanita yang menyetir mobil, ya, boleh dan tidaknya, ya, apalagi apa mengendarai sepeda motor. Tidak ada seorang ulama pun yang membolehkannya. Hah? Nah, bahkan ketika saya pernah bertanya kepada Syekhina Al-Allamah Al-Faqih Ubaid Ibn Abdullah Al-Jabiri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, beliau terheran ketika ada cerita, bolehkah bagi seorang wanita untuk mengendarai dabbab? Dabbab itu sepeda motor. Beliau kata, "Ish," kata beliau. "Apa?" Nah, wanita naik apa? Motor. Beliau tidak tergambar. Karena tidak pernah ada itu sejarahnya di sana. Nah, entakum misair kabna dabbab. Ya, perempuan wanita-wanita di tempat ente pada naik motor, iya sih. Nah, nggak ada kan kata sih. Ya jelas nabi buyutihim kata sih. Nah, duduk di rumah. Ya, karena akan menyingkap aurat, banyak mabarat dan mafasid, ya, yang akan mengenainya. Ya, maka tidak ada alasan bagi seorang wanita untuk meninggalkan talabul ilmi hanya karena tidak bisa datang ke tempat taklim. Nah, ya, sehingga barakallahu fikum, ya, ini adalah merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Nah, kemudian kata beliau rahimallahu wa amarahunna bi dzikrihi, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, yashmalu zikra lafzihi bitilawatihi wa zikra ma'nahu bitadabburihi wa tafakkurihi. Perhatikan kata beliau rahimahullah bahwa perintah Allah kepada para wanita untuk berzikir kepadanya itu mencakup dua hal. Yang pertama adalah berzikir kepada Allah dengan membaca lafadznya secara lisan, dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah dan seterusnya, membaca secara lisan, lafadz-lafadznya dibaca, ya, wa dzikri ma'nahu, dan juga berzikir mempelajari maknanya. Nah, ya bitadaburihi, dengan mentadaburi zikir yang sedang dia baca, wattafakkuri fihi, dan memahami maknanya. Jadi ada kesesuaian antara ucapan lisan dan apa? Kalam. Antara engkau mengatakan subhanallah, engkau memang betul-betul hayati maha suci Allah, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Allah, Allahu Akbar, Allah maha besar. Nah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Tidak ada kesesuaian antara lisan dan hati. Jangan menjadi orang yang banyak berzikir kepada Allah, bahkan dengan jumlah ratusan maupun ribuan, wa qalbuhu ghafil, sedangkan kalbunya lalai memikirkan kesana dan kemari, bahkan ketika dia salat, ketika dia yunaji rabbah, mengajak komunikasi rabbnya, tetapi hatinya memikirkan perkara yang lain, maka ini sebuah apa? Sebuah bencana dan musibah yang harus kita perbaiki. Barakallahu fikum. Jadi ini perintah berzikir tadi apa? Berzikir dengan lisan dan berzikir dengan kalbu, dengan memahami dan menghayati maknanya. Wastikhraji ahkamihi wa hikamihi, dan mengeluarkan hukum-hukumnya dan hikmah-hikmahnya. Wa dzikril amali bihi wa ta'wilihi, dan juga berzikir dengan mengamalkan, melaksanakan perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Qur'an, dan juga menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, jadi ini beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara langsung ummahatul mukminin, ya, sebagai sebuah pendidikan. Dan tentunya masuk juga, ya, ajakan tersebut bagi wanita-wanita muslimah, agar supaya meneladani dan mencontoh mereka semua, para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan mereka semua adalah madaris, adalah madrasah bagi kita semua, sehingga kita bisa mengikuti amalan-amalan yang mereka contohkan, di mana mereka langsung menimba dan mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini, karena ada dari ikhwah tadi dari panitia menyampaikan bahwa waktunya sudah cukup. Nah, wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.